Nirwana, judul lagunya ada Sudah Cukup Sudah. Kita lakukan dulu dan diantarkan ini malam bersama Pantura Live Music. sudah dihadiahkan ini malam. Reza, halo. Ternyata fannya Mas Gomblo datang semuanya.